طيب مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف حفظه الله المرحلة الرابعة البحث في ضبط الرواة tahapan yang keempat adalah pembahasan tentang ضبط. Dhabt ini kemampuan seorang dalam menghafal dan mengingat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Kemarin pembahasan kita tentang masalah al-adalah. Adalah itu kejujuran, kesolehan, keimanan dan ketakwaan seorang rawi. Adapun sekarang adalah dhabt, kemampuan dan daya hafal dia. Baik, mengingat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk dinyatakan bahwa hadis itu hasan atau sahih. Barakallahu fikum. Adanya dhabtur rawi. Qala والضبط هو أن يحفظ الراوي الحديث من شيخه ويعيه حتى إذا حدث به عنه حدث به على الوجه الذي سمعه عليه. ضبط itu artinya أن يحفظ الراوي, seorang rawi menghafal satu hadis dari gurunya. بعينه, hadis itu dari guru ini. حتى إذا حدث به عنه, dan ketika dia menyampaikannya dari guru tadi, haddatha bihi alwajh alladhi sami'ahu alaihi, betul-betul dia sampaikan persis seperti apa yang dia dengar. Barakallahu fiik. Tidak ditambah, tidak dikurangi, persis AA BB. Ini dhabt, kemampuan dan daya hafal seorang. Wa huwa yanqasimu ila qismaini, dan ini dibagi menjadi dua. Al-awwal dhabtu sadrin wa huwa ma dzakarnahu. Dhabtu sadr, kemampuan dan daya hafal yang ada pada dada seseorang. Barakallahu fikum. Dia betul-betul ingat persis apa yang didengar, itu pula yang disampaikan. Barakallahu fikum. Wa huwa ma dzakarnahu, dhabtu sadr namanya. Betul-betul dia hafal. Wasani dhabtu kitab, dhabtu kitab. Wa huwa siyan, dhabtu kitab itu adalah siyanatu kitabihi alladhi bihi sama'uhu wa riwayatuhu an syekhihi. Yani seorang rawi menulis hadis itu dari syekhnya dan dia menjaganya, menjaga riwayatan-riwayatannya. Apa yang dia dengar dari gurunya itu yang ditulis. Jadi menjaganya dari kesalahan, wattashhif wattahrif, dari salah tulis, barakallahu fikum, dan tahrif, penyimpangan makna, bi mu'awadatihi wa muqabalatihi bi aslin mu'tamadin sahih. Begitu dia mendengar gurunya, qala qala haddatsana haddatsana dai fulan fulan, barakallahu fikum, dai qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, itu persis apa yang dia dengar. Baik, setelah itu bukan cuma sampai situ, dia ada muqabalah, muqabalah misalnya ada murid seniornya syekh, barakallahu fikum, dai yang telah lama, barakallahu fikum, belajar ke syekh ini. Nah, murid-murid baru ini mencocokkan ulang apa yang dia tulis tadi dengan apa yang ada pada murid senior atau pada langsung dari sang guru. Mencocokkan muqabalah, namanya muqabalah. Barakallahu fikum. Mencocokkan ulang apa yang ada dia tulis tadi yang dia dengar dengan apa yang dia lihat sekarang ini. Baik. Karena terkadang apa yang dibacakan lain di tulisan. Tambahlah itu. Contohnya, misalnya qaddamatni, ini bahasa biasa bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaddamatni Zaidun. Kan bingung. Zaid. Ini Arabnya saja bingung dia karena dia qaddamatni Zaidun. Nanti dia tahu persis apa yang sesungguhnya di qaddamatni Zaidun. Barakallahu. Baru dia tahu sesungguhnya ini apa. Baik. Qaddamatni Zaidun. Zaidun fa'il, hakala. Baik. Tapi kok qaddamatni? Begitu ditulis ternyata bukan mengajukan, bukan mendahulukan, bukan mempersilahkan ke depan. Barakallahu fikum. Zaidun fa'il memang, tapi fi'ilnya adalah qadda. Barakallahu fikum. Qaddanya tadi merobek. Matni yani apa? Kulitku. Qaddamatni Zaidun. Zaidun merobek kulitku. Barakallahu fikum. Ini akan nampak perbedaan. Qaddamatni memajukan aku. Tapi ta'utani larinya kemana kalau gitu? Barakallahu fikum. Kalau dia katakan ta'utani. Maka akhirnya nanti setelah ditulis, oh ternyata perbedaannya sangat jelas. Kalau diucapkan, bingung bagaimana cara menulisnya dan bagaimana artinya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga butuh apa yang didengar itu di muqabalah. Jangan sampai kita salah dengar atau salah mengartikan atau salah memahami apa yang dibacakan. Barakallahu fikum. Bisa dipahami nih qaddamatni Zaidun aja apa? Barakallahu fikum. Makanya ada muqabala, istilahnya muqabala bi aslim mu'tamadin sahih. Barakallahu fikum. Karena terkadang saya tulis, apalagi di zaman itu, barakallahu fikum, belum ada penetapan titik dan harokat. Di awal-awal, barakallahu fikum, belakangan baru ada penetapan titik dengan harokat. Baik. Wasiyanatuhu kadzalika mimman yadussu fihi ma laysa minhu. Dan menjaganya, artinya dia tidak sembarang meminjamkan bukunya. Barakallahu fikum. Tidak sembarang dia meminjamkan bukunya. Pinjam dulu kitabmu, catatanmu. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena boleh jadi ketika dipinjam oleh orang, ada orang yang menambahkan padanya. Tidak amanah, ditambahkan. Dan tidak tahu, kan ini kan periwayatan kan banyak sekali. Riwayatan-riwayatan yang dia dari guru ini, macam-macam. Baik. Jadi dia tidak bisa menyerahkannya kepada sembarang orang. Baik. Karena termasuk penjagaan. Kadzalika mimman yadussu, yadussu sudah saya memasukkan barakallahu fikum fihi ma laysa minhu, yang bukan daripadanya. Ditambahkan, ya apakah? Fawa'dur ruwah du'ifu min kibali dha'fi usulihim wa rada'atiha. Sebagian rawi dikatakan dan dinyatakan lemah min kibali dha'fi usulihim, karena lemahnya usul mereka, wa rada'atiha, dan jeleknya tulisannya, jelek, tidak bisa dibaca, macam-macam. Min dalika ma rawa an ibnu lahiyah ba'da al-ikhtilat. Ini man rawa an ibnu lahiyah ba'dal ikhtilat, yakni siapa yang meriwayatkan riwayatan dari Ibnu Lahiyah, Abdullah bin Lahiyah, setelah ikhtilat, setelah tercampurnya ingatan dia. Barakallahu fikum. Sebelumnya bagus-bagus saja, tapi ketika setelah tercampurnya karena pernah ada sesuatu yang dia hadapi sehingga ingatannya tidak lagi seperti sedia kala. Ada masalah atau memang dimakan usia. Barakallahu fikum, sehingga ingatan orang tidak lagi jernih seperti sedia kala. Dan demikianlah sudah sunnatullah. Baik. Bahwa seorang ketika diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan dan daya ingatnya mengurang biasanya seperti itu. Siapa yang meriwayatkan dari Mulahiyah ba'dal ikhtilat, setelah tercampurnya ingatan dia? Faqad rawahan hu jama'atun la ya'tamidu alaihi la yu'tamadu alaihi fi riwayatin. Banyak orang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah tidak diterima, tidak dijadikan satu patokan atau sandaran dalam riwayatannya. Wa in kanu minal mausufin bidhabti wal adalah, walaupun dia termasuk disifati, rawi tersebut disifati dengan dhabt wal adalah, kecerdasannya, kekuatan hafalannya dengan kesolehannya, kejujuran. Tapi ketika dia meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah setelah tercampurnya atau tidak jernihnya lagi ingatan Ibnu Lahiyah, maka dia tidak lagi diterima, tidak diterima riwayatannya. Dari kalian Ibnu Lahiyah pada ihtiraki kutubihi kana ya'tihi rawi fayaridu alaihi min hadithi. Ya dalika, yang demikian karena Ibnu Lahiyah dhabtnya dhabtu kitab. Ba'da ihtiraki kutubi, ketika kitabnya terbakar, yang dulunya dia tulis, dia jaga, dia betul-betul merawatnya sedemikian rupa, ternyata terbakar. Kan hilang hafalannya. Barakallahu fikum. Datanglah orang-orang, kana ya'tihi rawi fa ya'ridu alaihi min hadithi, maka orang-orang pun menyatakan ini dulu yang engkau sampaikan kepada kami. Sawa'an i'timadan ala nusakhi ghairihi wa hiya bihasabi sahibiha min ad-dhabti wal itqan aw bi sama'ihi minhu. Sama saja berpatokan kepada nuskhah ghairihi wa hiya bihasabi sahibiha min ad-dhabti wal itqan, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Aw bisama'ihi minhu, atau dia dengar langsung dari Ibnu Lahiyah. Tsumma lam yakun thammata aslun mu'tamadun sahih. Kemudian setelah itu tidak ada lagi apa? Aslun, yakni kitab asal yang dimiliki oleh seorang guru yang sahih, yuqabalu alaihi ba'dal ihtiraq, ba'da ihtiraqi kutubihi. Tidak ada lagi yang bisa dijadikan pegangan atau patokan untuk kita muqabalah, yakni mencocokkan dengannya. Faka suratil manakir min qabli tilkan nusah. Maka akhirnya terjadilah hadis-hadis mungkar yang banyak karena adanya nusah-nusah yang tidak dijamin keasliannya. Aw min qibali Ibnu Lahiyah nafsihi, atau mungkin dari Ibnu Lahiyah sendiri. Dia menghafalnya, mungkin menghafal, tapi dia lebih berpatokan pada kitabnya. Lah begitu kitabnya sudah tidak ada, terbakar, maka dia pun mencoba untuk menghafal dari ingatannya. Dan tentunya tidak lagi sama. Barakallahu fikum. Beda dengan orang-orang yang hafalannya memang sangat kuat dan dia lebih bersandar pada hafalannya ketimbang tulisannya. Wa min dhalika aidan Qais ibn Rabi' fa huwa saduqun hasanul hadis illa annahu ubtuliya bi ibnihi fa kana yudkhalu fi kutubihi ma laysa min hadithihi. Demikian juga Qais bin Rabi, saduq dia, hasanul hadis, cuman beliau ditimpa musibah dengan kematian putranya, fa kana yudkhalu fi kutubihi ma laysa min hadith, dimasukkan ke dalam kitabnya hadis-hadis yang bukan dari hadis. Fa qala Abu Dawud at-Tayalisi, innama utiya Qaisun min qibali ibnihi, afwan, bukan mati. Innama utiya Qaisun min qibali ibnihi kana ibnuhu ya'khudhu haditsan nasi fayudkhiluha fi furuji kitabi Qais. Fi furuji kitabi Qais wa la ya'rifu Syekh dhalik. Berkata Abu Dawud at-Tayalisi, Inama utia Qais, yani kelemahan dari Qais, Qais bin Rabi', dari arah anaknya, dari sisi anaknya. Anaknya ini mengambil hadis-hadis orang kemudian memasukkan ke lembaran-lembaran kitab ayahnya, Qais bin Rabi', wala ya'rifu syekhu dzalika, sementara sang ayah tidak mengetahui kalau ada hadis-hadis yang dimasukkan ke dalam kitabnya. La haula wa quwwata illa billah. Ini bahayanya. Dan walillahil hamd pula, para ulama sangat mengenali hadis-hadis gurunya. Barakallahu fikum. Sehingga dia memastikan ini bukan hadis guru ini. Ini bukan agar barakallahu fikum. Baik. Hadisnya si fulan dari gurunya ini cuma sekian. Hadisnya si fulan dari guru ini cuma sekian. Agar. Ini setelah dipilih-pilih oleh Jahabidatul Huffaz, orang-orang hebatnya ulama kita yang bisa memilah-milih, bisa memastikan ini hadisnya si fulan dari si fulan. Wa mithluhu Muhammad ibn Jabir ibn Yasar fa huwa saduqun min hadithi min haythu al-adalati dha'ifun min qibali hifdhihi. Dari sisi adalahnya kuat, tapi hafalannya lemah. Wa wahya amruhu ma ra'auhu mulhaqan fi kutubihi. Dan lebih lemah lagi urusannya. Ma ra'auhu hakada mulhaqan fi kutubihi. Qala al-Imam Ahmad kana Muhammad ibn Jabir rubbama ulhiqa aw yulhaqu fi kitabihi, yani al-hadith. Ada yang ditambahkan ke kitabnya dalam kondisi dia tidak sadar kalau kitabnya sudah ditambahi oleh orang-orang. Oleh karena itu barakallahu fikum, dhabtu kitab ini harus dia menjaganya dari adanya tambahan-tambahan sehingga tidak sembarangan dipinjam oleh orang atau di barakallahu fikum diserahkan kepada orang yang tidak amanah, karena boleh jadi ada orang-orang memasukkan hadis-hadis yang bukan dari hadisnya. Wa qala Abu Hatim ra'au hakana fi kutubihi lahiqan, ini suatu tambahan. Ini dhabtu kitab barakallahu bikum, dhabtu kitab, jadi seorang yang barakallahu bikum meriwayatkan riwayatan dengan mengandalkan pencatatan, tetap dia juga menghafal biasanya, dan lebih sempurnanya memang dia menghafal dengan hafalannya, kuat hafalannya, tapi juga ada catatan, itu lebih sempurna lagi. Tapi kan tidak semua orang bisa demikian. Dari kalangan para rawi keadaan mereka berbeda-beda barakallahu fikum, dari sisi hafalan dan kemampuannya. Baik. Sehingga yang merasa barakallahu fikum pengen lebih sempurna walaupun hafalannya luar biasa kuatnya, dia juga mencatat, dia juga memiliki kitab. Dan yang kurang hafalannya tentunya dia akan mencatat, dan dia berusaha sekuat kemampuannya untuk menjaga kitabnya ini jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, jangan sampai ditambah-tambahi oleh orang. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.